Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Ayuhal yaqadu fila rahimani wa rahimakumullah. Masih melanjutkan pembahasan kita membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam Yahya ibn Syaraf ibn al-Hasan ibn al-Husain al-Ma'ruf bil Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih membahas tentang bab At-tafakkur fi 'azamati makhluqatillah, pada dalil yang beliau sebutkan, yakni rangkaian surat Al-Ghashiyah ayat yang ke-17 sampai dengan 20. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas ayat yang ke-17 dan 18. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Tidakkah mereka manusia itu mau untuk memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah, dan tidak pulakah mereka mau memperhatikan bagaimana langit itu diangkat oleh Allah tanpa adanya tiang. Fa insyaallah ta'ala di kesempatan petang hari ini kita akan lanjutkan ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Kata Allah, wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan tidak maukah manusia itu mereka memperhatikan bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadihi aljibal as-sum al-azimah al-kabirah law annal khalqa ijtama'u kulluhum biquwwahum ma kunu mithlaha. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, lihatlah gunung-gunung yang sedemikian banyak yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana gunung-gunung yang besar itu yang pada hakikatnya adalah benda mati, tidak mampu mendengar, tidak mampu melihat, demikian juga tidak mampu berbuat, tetapi memiliki kekuatan yang sedemikian besar. Seandainya annal khalqa ijtama'u, semua manusia, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala berkumpul, bersatu padu untuk menyaingi kekuatan gunung itu dengan kekuatan penciptaan mereka, jasmani mereka. Makunu bimithliha atau makunu mithlaha, mereka tidak akan bisa sama seperti gunung. Hadihil jibal as-sum yajibu an natafakkara fiha kaifa nasabaha Allah. Gunung-gunung yang besar, yang benda mati itu, kita sebagai manusia wajib untuk bisa merenungi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan gunung itu dan untuk apa Allah tegakkan di atas permukaan bumi. Nasabahallahu ta'ala ala hikmatin azimah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan gunung-gunung itu tegap untuk sebuah hikmah yang besar. Lianna Allah yaj'alu fi hadhil jibal allati nasabaha masaliha azimatan wa kabirah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tegaknya gunung-gunung itu memiliki maslahat yang sedemikian banyak, maslahat yang besar dan agung untuk manusia. Minha diantaranya annaha rawasiya tursil ardo wa tumsikuha anil ittirab. Diantaranya gunung-gunung itu Allah jadikan sebagai penyeimbang bumi. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Luqman ayat yang ke-10. Kata Allah, wa alqa fil ardi rawasiya antamida bikum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan di muka bumi ini ada gunung-gunung yang menjadi penyeimbang, antamida bikum ay antatoriba, supaya kalian itu tidak terguncang ketika hidup di atas muka bumi ini. Jadi gunung-gunung itu sebagai penyeimbang bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan seandainya tidak ada penyeimbang berupa gunung-gunung itu, permukaannya licin seperti layaknya bola, bagaimana manusia bisa hidup di sana? Gerakan sedikit saja akan menyebabkan kekacauan yang sedemikian besar di muka bumi. Gerakan yang sedikit saja akan menumpahkan laut, tertumpah ke daratan, dan binasalah manusia yang tinggal di daratan. Falaula annallaha rasaha bihadhil jibal lakanat muttarab muttaribatan kasafina 'alal ma' fi syiddatil amwaj. Seandainya Allah tidak berikan gunung-gunung itu sebagai pancang penyeimbang muka bumi, maka sungguh bumi itu akan mudah untuk bergoncang sebagaimana layaknya perahu yang terguncang dengan ombak yang demikian besar. Walakinallaha ja'ala bihadhil jibal sakinatan qaratan la tattarib wa la tamida bi ahliha. Tapi hikmah Allah menjadikan gunung tertancap di muka bumi sebagai penyeimbang bumi, sehingga sakinah bumi itu tenang, qarah bumi itu tidak banyak berguncang. La tattarib, tidak mudah goyang. Wala tamidu bi ahliha, dan tidak menghancurkan manusia yang tinggal di atas permukaannya. Hadhil jibal, inilah gunung-gunung Allah Subhanahu wa taala ciptakan sedemikian banyak manfaatnya. Demikian juga kata beliau rahimahullah taala, gunung-gunung itu bisa dijadikan taqi min ahwiyah wa riyah syadidah asifah fi ba'dil amakin. Di sebagian tempat gunung merupakan penghalang yang aman ketika terjadi angin besar yang bisa menghancurkan muka bumi. Wa taqi aidan min burudah azimah ta'ti min nahyatil qutub. Gunung juga sebagai penahan alami yang akan menahan dinginnya cuaca yang datang dari dua kutub, utara dan selatan. Tertahan dengan adanya gunung sehingga tidak sampai di muka bumi yang lain. Wa taqi min hararah syadidah. Gunung juga sebagai penahan terjadinya panas yang sangat di atas permukaan bumi. Wa kadzalika fi sufuhiha ayatun min ayatillah. Demikian juga di atas gunung itu sendiri terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Minan nabat wal audiyah wal ma'adin syai'un 'azimun katsir. Di sana tumbuh berbagai macam tetumbuhan. Di sana terdapat banyak sekali lembah-lembah yang indah dengan berbagai macam manfaatnya. Wal ma'adin, dan di dalam gunung juga tersimpan material-material tambang yang bisa digunakan oleh manusia untuk kehidupan mereka. Falihadza qala wa ilal jibali kaifa nusibat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita, tidak maukah manusia itu melihat kepada gunung, kenapa gunung itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tertancap di atas permukaan bumi. Thayyib. Demikian pula ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita baca ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, banyak sekali menyebutkan tentang gunung dan manfaatnya untuk manusia. Seperti Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke antara ayat 128 ke atas atau ke bawah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang kaum 'Ad, demikian juga kaum Samud. Mereka adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan untuk dapat memahat gunung-gunung sebagai tempat tinggal. Kata Allah Azza wa Jalla, "Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'abathun wa tattakhidhuna masani'a la'allakum takhludun wa idza batashtum batashtum jabbarin." Kata Allah, "Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'abathun." Apakah kalian berusaha untuk membuat di tempat-tempat yang tinggi, gunung-gunung itu, rumah-rumah, tempat-tempat tinggal yang kemudian kalian berbangga dan mengolok-olok orang dari atas sana? Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Kalian pahat gunung-gunung itu seakan-akan kalian akan tinggal selama-lamanya di muka bumi ini. Wa idza batashtum batashtum jabbarin. Dan jika kalian menyiksa orang, kalian menyiksanya seakan-akan kalian itu seperti orang yang kuat, orang yang dikdaya. Ini 'Ad wa Samud. Diyaruhum, tempat tinggal mereka dahulu bukan membangun, tetapi memahat gunung-gunung menjadi tempat-tempat tinggal Tentunya ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kekuatan yang mereka miliki sehingga sedemikian cepatnya memahat gunung menjadi tempat tinggal yang barangkali belum tentu bisa dilakukan oleh orang sekarang dengan alat-alat yang ada, secepat yang bisa mereka buat dulu. Mereka membuat rumah-rumah dengan memahat gunung itu ukurannya sangat besar, ukurannya sangat tinggi. Demikian juga dengan apa namanya arsitektur yang cukup bagus. Mereka pahat dengan tangannya, dengan alat seadanya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman beberapa ayat setelahnya, masih di dalam surat Asy-Syu'ara, "Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin." Mereka menegakkan di gunung-gunung itu rumah-rumah yang kemudian mereka banggakan. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, ini juga termasuk salah satu manfaat gunung jika dilihat dari zaman mereka, zaman kaum Ad dan zaman kaum Samud sebagai tempat tinggal. Tetapi coba kita lihat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr di halaman yang terakhir. Apa kata Allah? Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Gunung yang merupakan benda mati, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya Al-Qur'an, ayat-ayat Allah, dia bisa merespon. Lau anzalna hadzal Qur'an, seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini, ala jabalin, ke sebuah gunung, la ra'aitahu khashi'an, engkau akan dapati gunung itu tertunduk khusyuk, mutasaddian, dan dia akan hancur. Sebab apa? Min khasyatillah, karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Itulah permisalan yang kami berikan kepada manusia supaya mereka itu mau berpikir. Gunung yang tidak punya hati, yang tidak punya penglihatan, tidak punya pendengaran, tapi saat ayat Allah diturunkan kepadanya bisa tertunduk hancur sebab ayat Allah itu. Nah, di dalam ayat ini Al-Ghasyiyah ayat 19, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melihat, merenungi bagaimana gunung itu yang sedemikian besar dan kerasnya ternyata bisa lunak dengan ayat Allah, maka perhatikan diri kita. Hati kita yang sekecil ini, hati kita yang selembek ini, hati kita yang hidup ini, yang masih Allah berikan perangkat lain berupa telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, kemudian dipahami oleh hati itu. Ketika datang ayat Allah Subhanahu wa taala, bisakah kita menjadi lebih tunduk, lebih takut kepada Allah dibandingkan gunung-gunung tadi? Mampukah ketika kita mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala muncul rasa takut di dalam hati kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Allah di awal surat Al-Anfal, orang-orang yang beriman itu jika dibacakan kepada mereka idza tuliyat alaihim ayatuhu, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apa? Zadatuhum imana, akan bertambah keimanannya, akan bergetar hatinya. Bisa kita menjadi seperti itu? Jika gunung benda mati yang telah Allah ciptakan jauh-jauh sebelum usia kita mampu untuk menerima Al-Quran, maka sesungguhnya selayaknya hati kita ini lebih mampu. Tetapi kenapa kebanyakan manusia tidak bisa ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala hatinya lunak, bertambah keimanannya, bertambah yakin dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan adalah sebab dirinya sendiri yang menutup celah untuk ayat-ayat Allah itu bisa turun masuk ke dalam hatinya. Dia punya telinga yang bisa mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tutup telinganya. Atau dia mendengar tetapi seakan-akan berpura-pura tidak mendengar, sehingga ayat-ayat itu tidak masuk ke dalam hatinya. Tidak merubah hatinya menjadi lebih baik, tidak memperkuat keimanannya, tidak memperkuat ketakwaannya. Pun itu tidak akan menjadikan seorang manusia seperti bab yang kita bahas yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dengan memahami ayat-ayat Allah baik yang sam'iyah didengar atau yang kauniyah dilihat. Beliau menjadikan judul babnya itu dia akan bisa memahami fananya dunia dan bisa akan mudah memahami bagaimana kengerian akhirat. Wa taqsirin nafsi wa tahdi biha. Dia akan mudah untuk memperpendek angan-angannya. Dia akan mudah untuk menata hatinya dan dia akan mudah untuk menuntun hatinya kepada istiqomah. Itu bab yang kita bahas. Dan beliau sebutkan ini, tujuannya adalah untuk itu. Kalau benda-benda mati itu bisa menerima ayat-ayat Allah, kita lebih bisa. Dan ketika kita mampu untuk menyerap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu dengan baik, maka keinginan tamak dengan dunia akan mudah terputus. Angan-angan kita yang jauh, yang panjang juga akan bisa diperpendek. Hati kita yang keinginannya banyak macam-macam akan bisa tertata dengan merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini ayat yang ke-19. Kemudian ayat yang ke-20 kata Allah, wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidak maukah manusia memperhatikan, melihat kepada bumi, kaifa sutihat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi itu sebagai hamparan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, faja'alaha Allahu sathan wa sakharaha lil ibad wa ja'alaha dhalulan mudhallalah. Allah jadikan bumi itu terbentang luas. Sakharaha lil ibad, diberikan mudah untuk tangan-tangan manusia. Wa ja'alaha dhalulan mudhallal, Allah jadikan bumi itu di tangan manusia bisa tunduk, bisa lunak, sehingga mereka bisa bertani di atasnya, bisa berkebun dan bisa memanfaatkan muka bumi itu dengan baik, sesuai dengan maslahat dirinya, sesuai dengan maslahat kehidupannya. Bihaitsu lam takun turbatu halayyinah jiddan, Allah tidak menjadikan semua muka bumi itu lunak semua sehingga tidak bisa ditinggali, la yastaqiruna 'alaiha wala salbatan jiddan la yantafi'una minha. Sebaliknya Allah juga tidak menjadikan semua muka bumi itu keras, tidak bisa dimanfaatkan. Enggak. Bal ja'alaha rukhuwatan musattahah mabsutah. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi itu lunak. Berbagai macam jenis tanahnya, berbagai macam jenis apa namanya permukaannya. Dan Allah berikan ilmu kepada masing-masing manusia bagaimana cara mengolah tanah yang seperti ini, bagaimana cara mengolah tanah yang seperti itu. Diberikan ilmu itu kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala bentangkan itu, hatta yantafi'an nasu 'ala sathiha bima yassarallahu lahum minal asbabin nafi'ah. Sehingga manusia bisa mengambil manfaat dari permukaan bumi itu dengan apa yang Allah mudahkan untuk mereka dari sebab-sebab yang bermanfaat. Ini bumi berikutnya, tempat yang kita tinggali. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentadabburi, mengambil pelajaran dari tanah yang setiap hari kita injak ini, dari tanah yang setiap hari kita beraktivitas di atasnya ini. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan muka bumi ini tunduk lunak untuk kita, bagaimana kita bisa tinggal di atas permukaan tanah ini? Tidak bisa kita hidup, tidak bisa kita beristirahat, bahkan mungkin tidak bisa kita beranak, memiliki keturunan. Kalau seandainya muka bumi ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keras. Lalu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa hadhil ardhul musattahah hiya aidan kurawiyah. Dan bumi yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, apa bentuknya? Apakah datar atau bulat? Dan ini masalah yang dari dulu sampai sekarang tidak akan ada selesainya. Berselisih manusia, bulatkah atau terbentangkah datar? Kata beliau rahimahullah taala, hiya aidan kurawiyah ay annaha shibhul kurah mustadirah min kulli janib. Bumi yang kita injak ini adalah berbentuk bulat, kata beliau. Bulat layaknya bola, mustadirah. Istadar itu sesuatu yang membulat, bukan membundar, membulat. Mingkul lijanib, dari semua sisinya. Illa annaha mufrata, illa annaha mufratahatan minan nahiyati syimaliyah wal janubiyah. Semuanya berbentuk bulat sempurna, hanya agak sedikit melonjong di utara dan timur. Ini kata beliau rahimahullah taala. Jadi bentuk bumi itu bulat apa datar? Bulat. Tapi kita lanjutkan dulu, nanti baru kita bahas. Walidzalika, oleh karena itu, lau anna ahadan minan nasi raqiba ta'iratan muttajihan ilal maghrib ala khattin mustaqim lakana yakhruju ilal makani alladhi aqla'at minhu. Seandainya ada seorang manusia yang naik pesawat, dia menuju satu titik di barat bumi, ala khattin mustaqim, kemudian dia lanjutkan perjalanannya satu garis lurus tanpa belok kanan, tanpa belok kiri, lakana yakhruju ilal makani alladhi aqla'at minhu thairah, niscaya dia akan kembali di tempat di mana pesawatnya tadi mulai untuk terbang. Jadi kembali ke titik awal kalau jalan lurus. Kembali ke titik awal dia mulai tadi. Wa hadha yadullu ala annaha mustadiratun. Ini menunjukkan bahwa bumi itu bentuknya bulat, tetapi jangan disamakan seperti bola yang licin atasnya. Berbeda. Nanti akan kita terangkan. Bentuk asalnya itu adalah membulat. Li'annal insan yasilu tarfaha bitarfiha. Karena seorang manusia bisa dengan mudahnya berangkat dari satu titik, tarik garis lurus kembali ke titik asalnya. Baik. Wa yadullu ala hadha. Demikian juga ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, yaitu di dalam surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa ayatnya? Al-Insyiqaq. Idza sama unsyaqqat. Jika seandainya langit itu insyaqqat, terpecah. Wa adzinat li rabbiha, dan meminta izin kepada Rabb-nya. Wa huqqat, dan sepestinya langit itu akan terpecah. Wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi itu dibentangkan oleh Allah. Madda yamuddu maddan, sesuatu yang lurus seperti benang yang kita tarik. Di ayat ini, ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi itu akan ditarik lurus. Kata beliau rahimahullah taala, hadza yakunu yaumal qiyamah, fayadullu ala annaha al-ana laysat mamdudah lakinnaha mastutah. Ini menunjukkan bahwa bumi sekarang bentuknya bukan datar. Bumi sekarang bentuknya mastuh, mastutah, terhampar tapi membulat. Oleh karena itu Allah berfirman, wa idzal ardu muddat, nanti ketika terjadi hari kiamat Allah akan bentangkan bumi itu, dijadikan lurus, dan semua alam semesta akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang sudah pernah kita bahas, pembahasan usul iman, nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan melipat langit dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Bumi diratakan, langit dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penguat bahwa bumi sekarang bentuknya bukan mendatar. Baik, kita lanjutkan apa yang beliau sebutkan. Li'annaha likibari hajmiha la yatabayyanu fiha al-inhina alladhi yakunu fil qurah. Tapi karena besarnya ukuran bumi tidak menjadikan bumi ini mudah terlihat lengkungannya seperti bola. Kalau bola kan mudah terlihat lengkungannya. Kita pahami bola itu bulat. Mudah terlihat lengkungnya? Mudah, karena hajmuhu shaghir. Ukurannya kecil. Sedangkan bumi itu ukurannya besar dibandingkan kita. Kalau seandainya kita bayangkan bumi itu seperti bola ini, lah kita seberapa? Satu titik bolpen masih terlalu besar. Lebih kecil daripada itu. Oleh karena itu ketika kita melihat ke ujung timur, ke ujung barat, selatan, utara, tidak terlihat lengkungannya. Karena ukuran bumi yang jauh berkali lipat lebih besar dibandingkan manusia. Tayyib. Fa hadhihi al-asya' al-arba'ah. Tayyib. Ini selesai penjelasan dari beliau rahimahullah taala. Demikian juga ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, permasalahan ini di kalangan para ulama tersendiri juga ada perselisihan semenjak dahulu sampai sekarang. Tetapi yang rajih, mereka yang berpendapat bahwa bumi itu bulat sebagaimana yang kita sebutkan tadi dengan dalil-dalil yang ada. Nah, Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, beliau berpendapat bahwa bumi itu datar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di selain kitab ini, beliau juga membahas di banyak kitabnya bahwa bumi itu bentuknya bulat, termasuk di kitab beliau Tafsir Juz Amma. Di sana beliau sebutkan, beliau paparkan lebih panjang Beliau tambahkan dalil-dalil yang lain untuk menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Demikian pula yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau merujukkan bahwa bentuk bumi itu bulat dengan menjamak dalil-dalil yang ada. Tetapi bumi bulat bukan layaknya bola, karena bola itu ujungnya licin, sedangkan bumi musattah, membulat karena ukurannya besar tapi permukaannya tidak rata seperti bola, adanya gunung-gunung, adanya lembah, lautan dan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tayyib. Ini 4 ayat dalam surat Al-Ghasyiyah ayat ke 17 sampai dengan ayat yang ke 20. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kata beliau rahimahullah taala, yahuthunallahu bin nazar fiha bi'ainil basar wa 'ainil basirah. Pada 4 perkara ini Allah Subhanahu wa taala mendorong kita untuk mau memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang kauniyah, yang bisa kita lihat dengan mata kepala. Wa 'ainil basirah, kemudian setelah kita melihatnya dengan mata kepala, kita juga merenunginya dengan mata hati. Jadi enggak sekedar melihat bagaimana gunung itu diciptakan, untuk apa manfaatnya, bagaimana unta itu diciptakan, untuk apa manfaatnya, bagaimana langit diciptakan oleh Allah, untuk apa manfaatnya, bagaimana. Enggak hanya sekedar itu. Orang yang beriman memperhatikan itu, kemudian memikirkannya untuk menambah ketakwaannya, menambah keimanannya, menambah keyakinannya. Lalu perkara-perkara yang beliau sebutkan di dalam judul tadi bisa dia dapatkan, tidak terlalu panjang angan-angan terhadap dunia, bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami bahwa akan ada kehidupan setelah kematian dan seterusnya. Itu tujuan utamanya. Dia memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kauniyah. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian masyaallah rahimani wa rahmakumullah, dalil yang berikutnya yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, kata beliau, wa qauluhu ta'ala afalam yasiru fil ardi fayanzuru, tidak maukah mereka berjalan di atas muka bumi ini, fayanzuru, lalu mereka melihat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau memotong ayat ini hanya sampai fayanzuru, tidak melanjutkannya. Kenapa? Karena lafadz ayat yang seperti ini di dalam Al-Quran itu banyak. Kalau seandainya beliau sebutkan kelanjutannya fayanzuru titik-titik, maka akan menunjuk kepada satu ayat tertentu, sehingga cerdasnya beliau tidak melanjutkan potongannya. Beliau hanya sebutkan di depan supaya masuk semua ayat yang seperti ini. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru, tidak maukah manusia itu berjalan di atas muka bumi lalu mereka memperhatikan, memperhatikan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yakmul al-muallifu al-ayata li'anna hadha warada fi iddati ayatin min kitabillah. Nawawi tidak menyempurnakan ayat ini karena di dalam Al-Quran ayat ini terdapat pada beberapa tempat. Fa fi iddati ayatin yahuthullahu azza wa jalla ibadahu ila an yasiru fil ardi. Di dalam beberapa ayat tadi Allah Subhanahu wa ta'ala menghasung hamba-hambanya untuk mereka mau berjalan di muka bumi, melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang lain. Fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, lalu mereka memperhatikan, kemudian akan menumbuhkan keimanan dan pertanyaan tentang hari kiamat. Kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, bagaimana keadaan hasil akhir orang-orang yang sebelum mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh di dalam surat Al-Qital. Surat apa Al-Qital? Sudah hafal semua insyaallah. Nama lainnya surat Al-Qital. Di dalam Al-Qur'an namanya bukan itu. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu 'alaihim walil kafirin amsaluha. Fadal. Surat Muhammad. Kalau disebutkan surat Muhammad tahu. Nama lainnya surat Al-Qital. Pada surat Al-Qital ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afalam yasiru fil ardi, tidak maukah manusia itu berjalan di atas muka bumi, fayanzuru, lalu mereka memperhatikan, merenungi, kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, tentang bagaimana hasil akhir dari orang-orang sebelum mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala." Dammarallahu alaihim, Allah binasakan mereka semua itu. Walil kafirina amthaluha, dan bagi orang-orang kafir yang lain yang datang setelahnya akan mendapatkan hasil yang sama jika mereka tidak mau merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kemudian beriman dengannya. Tayyib. Fa amarallahu bisair. Allah memerintahkan kita untuk banyak berjalan di atas muka bumi yang lain. Pergilah ke tempat-tempat yang lain selain tempat tinggalmu. Fa yanqasimu ila qismain. Dan ini maksud dari firman Allah, perintah Allah ada dua hal. Yang pertama, sair bil qidam, yang kedua sair bil qalb. Sair bil qidam adalah dengan melihat atau mengambil makna asalnya. Kita berjalan dengan kaki, yakni keluarlah ke tempat-tempat yang lain untuk merenungi makhluk-makhluk Allah, merenungi ciptaan-ciptaan Allah selain dari daerah tempat tinggal kita. Tayib. Fa an yasirul insanu fil ardi ala aqdamihi ala rahilatihi min ba'irin au sayyarah au tayyarah au ghayruha au ghayriha hatta yandur madza hasala lil kafirina wa madza kanat halul kafirin. Sehingga dengan dia mengendarai kendaraannya, entah itu hewan tunggangan atau mobilkah atau pesawatkah atau yang lainnya, dia melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang lain. Di sana Allah pernah membinasakan orang-orang kafir di tempat ini, Allah pernah membinasakan orang-orang yang tidak mau beriman di tempat ini, sehingga dia bisa melihat dengan jelas bukti nyata di alam dunia yang masih bisa dia saksikan bagaimana Allah membalas orang-orang kafir. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, asair bil qalbi, jalan-jalan dengan hati, berjalan dengan hati. Fahada yakunu bitta'amul wa bittafakkur fima nuqila min akhbarihim, yaitu kita melakukan perjalanan dengan mendengarkan berita dari orang-orang yang sudah terdahulu mendahului kita. Maksudnya mempelajari berita tentang umat-umat sebelum kita, mereka yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekufurannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat yang ke-11, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah kaum-kaum sebelum kalian itu terdapat ibrah, terdapat pelajaran penting, liulil albab, untuk orang-orang yang memiliki akal pikiran. Sudah kita bahas kemarin apa yang dimaksud al-albab, yaitu orang-orang yang bisa memanfaatkan indranya untuk menambah keimanannya. Jadi al-albab yang dimaksud bukan orang yang cerdas, bukan hanya dia yang cepat memahami, bukan, tetapi yang mau memanfaatkan penglihatan pendengarannya untuk menambah keimanannya. Ini orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang berakal itu. Fal Qur'anu mamlu'atun min akhbaril awwalin al-mukadzibina lirrusul wal mu'ayyidina lirrusul wa bayyanallahu 'aqibata haula'i wa haula. Di dalam Al-Qur'an sendiri penuh dengan berita orang-orang terdahulu, mereka yang mendustakan rasul atau mereka yang mendukung rasul, menolong rasul-rasul Allah, bagaimana hasil akhir mereka, bagaimana Allah membalas mereka, sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ada kisah 'Ad, ada kisah Tsamud, ada kisah apa lagi? Ada kisah Madian, ada kisah apa lagi? Hah? Kaum Syu'ab siapa namanya? Aikah. Ada kisah Sabah. Nah, tepat apa yang terjadi sekarang. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkuasa terhadap alam semesta. Berapa hari ini hujan tak berhenti-berhenti. Kita lihat di mana-mana terjadi banjir besar. Ini juga tanda kekuasaan Allah yang perlu untuk kita perhatikan. Sedang terjadi di sekitar kita. Bisakah semua yang terjadi itu kemudian menambah ketakwaan kita, menambah keimanan kita? Hal yang serupa juga Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Sungguh pada kisah kaum Sabah itu, fi maskanihim, pada tempat tinggal mereka, ayatan, ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang menjadi tanah tandus yang tidak memiliki tumbuhan apapun, tapi dulu jannatani an yaminin wa shimal. Mereka memiliki kebun di kanan dan kirinya. Subur tanahnya. Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanlah dari apa yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Bersyukurlah kalian mendapatkan baldatun thayyibah, negeri yang baik, yang aman. Wa rabbun ghafur, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak mau mensyukuri. Bahkan disebutkan nikmatnya kaum Sabah dahulu. Mereka kalau berjalan itu Tidak perlu memetik buah-buahan, sudah masuk ke keranjangnya sendiri. Mereka jalan, buah itu sudah masuk ke keranjangnya. Enak, tidak perlu metik. Melakukan perjalanan, tidak khawatir ada bahaya, tidak perlu menyiapkan bekal. Mereka melakukan perjalanan ke tempat yang dituju dengan rasa aman dan penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka mendustakan itu. Diperintahkan untuk bersyukur, tidak mau bersyukur. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berikan kepada kaum sahabat? Kenikmatan yang besar itu tidak mau disyukuri, apa yang Allah berikan? Fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim. Kami berikan kepada mereka banjir besar. Wabaddalnahum bijannataihim. Kami ganti dua kebun yang dahulu mereka miliki. Sebegitu suburnya, berbagai macam buah-buahan ada di sana. Jannataini dzawatai ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Kami jadikan dua buah kebun dzawatai ukulin yang menumbuhkan pohon-pohon berduri. Wa athlin, menumbuhkan pohon athal, sama pohon berduri juga. Wa syai'in min sidrin qalil, dan juga menumbuhkan pohon sidr. Pohon sidr berduri enggak? Pohon bidara berduri. Jadi ditumbuhkan pohon-pohon berduri, sebelumnya dahulu pohon yang penuh dengan buah-buahan berbagai macam kenikmatan kesuburan tanah mereka. Tapi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banjir besar, banjir bandang. Tanah yang dulunya subur menjadi kering, yang dulunya tumbuh bebuahan menjadi tumbuh pohon-pohon kayu yang berduri, yang tidak bisa dimanfaatkan. Banyak para ulama yang menafsirkan tempat ini ada di negeri Yaman, bahkan sampai sekarang pun masih ada bekas-bekasnya. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan juga bahwa tempat ini ada di negeri Yaman. Kita lihat kondisi Yaman sekarang. Seperti layaknya hijau-hijauan, tidak. Tanah gersang, tumbuh di sana athal, tumbuh di sana pohon sidr berduri. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan kenikmatan yang dulu pernah mereka dapatkan. Sebab apa? Sebab tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayib. Walihada, oleh karena itu, yang bagi lil insan, selayaknya bagi manusia, an yaqra al ayat allati fiha akhbar man sabaq, untuk membaca ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang terdapat di dalamnya kisah tentang kaum-kaum terdahulu, wa an yas'ala an ma'naha, bertanya tentang makna ayat-ayat tersebut, wa yastafsiru, dan melihat bagaimana tafsirnya, hatta yakuna 'ala basiratin minal amr. Kemudian dia akan mendapatkan basiroh dari perkara-perkara itu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk keimanannya dari ayat-ayat tersebut. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillah. Satu dalil pendek yang beliau sebutkan, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Siapa orang yang cerdas dan siapa orang yang bodoh, itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya biiznillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.